Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan, namaku Rara. Ini pertama kalinya aku membagikan cerita horor dari pengalaman hidupku sendiri di Do You See What I See. Kejadian ini terjadi udah lama banget waktu aku masih sekolah SD. Kayaknya sekitar tahun 96 gitu. Waktu itu umurku kalau gak salah 8 tahun. Nah, suatu hari aku dan keluargaku tuh harus berangkat ke Jakarta untuk nemenin tanteku yang mau nitipin anak keduanya ke tanteku yang lain. Jadi kedua tanteku ini tuh ibu adik dari ibuku, sebut aja yang mau nitipin anaknya ini ku sebut tante A, dan yang akan nerima anaknya itu tante B yang emang belum punya anak. Sorry ya gitu, namanya ku samarkan. Terus alasan tante A ini ngadepsikan anaknya ke tante B karena tante A merasa kerepotan banget ngerawat kedua anaknya yang selisih umurnya tuh cuma setahunan gitu loh. Dan keadaannya itu suaminya baru meninggal. Aku paham sih kenapa tanteku harus melakukan itu. Sesampainya di Jakarta, kami semua nginep di rumah tante B. Dan ini pertama kalinya buat aku nginep di rumah tanteku yang itu. Dari pertama kali aku nyampe di rumah tanteku itu, ada satu hal yang benar-benar menarik perhatian mataku, yaitu sebuah bangunan yang belum jadi. Bentuknya sih kayak rumah bertingkat gitu dan masih semen. Terus di halaman depan rumahnya itu ditumbuhi banyak rumput-rumput yang udah tinggi banget, atau ilalang ya sebutannya. Kan kelihatan banget ya kalau rumput udah setinggi itu tuh berarti itu bangunan udah lama gak keurus gitu loh. Jadi entah diterusin atau emang berhenti sampai di situ aku gak tahu. Nah terus waktu ngelihat rumah itu tuh gak tahu kenapa ngerasanya tuh kayak merinding terus serem gitu. Dan itu selalu aku rasain gitu setiap aku duduk di teras rumah tanteku. Ya wajar dong karena duduk di teras itu tuh pemandangan depannya tuh langsung rumah itu. Nah singkat cerita, malam hari setelah acara syukuran serah terima ponakanku itu, ayah sama ibuku tuh mau pergi. Bilangnya sih beli tiket kereta buat pulang. Kebetulan emang kita pulang perginya naik kereta. Terus gak tahu kenapa aku tuh rasanya pengen banget ikut mereka. Bahkan sampai nangis-nangis loh. Terus tanganku tuh yang megangin kaos ayah kuat banget. Dengan harapan sih biar bisa ikut. Padahal adik-adikku tuh gak ada yang ikut. Dan aku beneran bingung gitu kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Terus mau tanganku megangin sekuat apa tuh gak berhasil juga. Akhirnya dengan berat hati aku ngelepasin tanganku yang mencengkeram kaos ayah. Karena waktu juga udah semakin malam, takut ketutupan loket. Nah terus abis gitu sebenarnya aku heran sih kenapa aku kok ngerasa ngotot banget pengen ikut. Padahal sebenarnya aku tipe anak yang bisa dibilang pengertian. Maksudnya gak pernah ngerengek karena pengen selalu ikut pergi atau minta macam-macam ini itu. Aku bukan anak kayak gitu waktu itu. Nah akhirnya setelah ayah bundaku berangkat, Otomatis dong aku masuk rumah. Nah, pas di depan pagar, itu gak tahu kenapa aku tuh pengen banget noleh ke arah belakang gitu, yang ke rumah itu, maksudnya ke bangunan yang belum jadi itu. Rasanku tuh kayak gak enak gitu, kayak ngerasain bakal ada sesuatu yang muncul gitu dari bangunan itu. Cuma pas aku noleh, alhamdulillah waktu itu aku gak lihat ada apa-apa sih, cuman gelap aja. Ya udah, aku tutuplah pintu pagar itu. Tapi aku gak langsung masuk ke rumah. Aku duduk di teras karena masih malu gitu. Masuk rumah dengan wajah yang ya emang masih nangis juga sih, karena sesenggukan gitu kan. Nah, abis itu aku duduk, liatin sekitar. Gak lama kemudian tiba-tiba merinding gak jelas gitu. Terus mataku tuh ngeliat ke depan, ke bangunan yang belum jadi itu. Terus tiba-tiba ada sosok yang muncul. Wah, aku liatin betul. Aku takutnya cuma halusinasi gitu kan, karena aku sering ngeliat yang begituan. Terus aku liatin betul, bentuknya tuh transparan banget, banget tipis banget. Jadi ilalang tuh masih kelihatan gitu, dan sosok itu tuh ada di antara ilalang-ilalang gitu. Terus ternyata aku lihat lagi, sosoknya laki-laki, cuman pakai kaos kotan sama celana pendek gitu. Terus semakin mendekat, aku semakin kenal lah siapa sosok itu. Dan ternyata kalau aku lihat wajahnya, itu ternyata omku. Omku yang udah meninggal, jadi suaminya si Tante A itu. Terus tanpa aku sadari, aku nyebut dengan gagap dong, sambil ya namanya orang kaget, gimana sih, Nana kaget gitu kan, antara percaya gak percaya gitu. Nah, tanteku kebetulan ada yang dengar, tanteku yang lagi ada di ruang tamu tuh ada yang dengar. Terus langsung pada keluaran gitu kan. Terus ternyata betulan itu omku. Itu gak tahu kenapa aku tuh langsung bener-bener nangis lagi. Nangis makin kenceng gitu, kayak histeris gitu. Terus saudara-saudaraku yang lain yang masih ada di dalam rumah pada keluaran semua gitu. Nanya dong, otomatis mereka tujuan apa, maksudnya tertuju ke aku kan. Nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok nangis? Kok masih nangis? Gitu. Aku langsung nunjuk ke arah sosok yang mirip banget sama omku itu. Terus mereka semua ngelihat ke depan, dan ternyata mereka kaget. Terus langsung ngucapin istighfar sambil nangis, nahan histeris gitu. Aku gak nyangka ternyata semuanya bisa ngeliat. Terus abis gitu omku yang suami si Tante B yang punya rumah itu langsung nyuruh kami semua masuk ke dalam, ambil air wudhu. Terus apa, disuruh ngaji. Kan katanya kalau misal kita ngaji itu bisa bantu ngusir makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi terus abis gitu gak lama nih, ponakanku yang masih bayi yang diadopsi itu tidurnya kan di ruang tamu. Nah, tiba-tiba tuh nangis kenceng banget. Yang tadinya tidurnya nyenyak, itu nangis kenceng banget. Dan itu tuh kalau aku lihat jamnya, waktu itu aku lihat jam tuh masih sekitar jam 8 gitu, jam 8 malam. Nah, terus otomatis dong tanteku yang secara biologi adalah ibu kandungnya spontan gendong anaknya, mungkin biar tenang gitu kali ya. Nah, terus abis gitu semakin dekat lah sosok yang mirip omku itu jalan maju ke arah rumah tanteku. Jalannya tuh bukan jalan yang kayak jalan kaki, enggak, tapi kayak melayang gitu. Nah, terus masuklah, akhirnya masuklah sosok yang mirip omku itu ke ruang tamu, deketin tanteku yang lagi gendong anaknya. Nah, jadi ruang tamu itu tuh tadinya emang banyak kursi, tapi sengaja kursinya disingkirin karena keluarga kami emang biasa tidur rame-rame juga di situ, bukan di kamar. Nah, setelah semakin dekat, akhirnya omku itu berhenti tepat di depan tanteku yang lagi gendong anaknya. Dan tangisan ponakanku tuh makin kencang banget. Kencang banget. Terus sambil aku nih sambil nangis, sambil nahan tubuh yang udah gemeter banget karena udah ketakutan atau apa, aku langsung buka Al-Quran dan mulai ngaji. Tapi selama aku ngaji tuh tatapanku gak bisa yang bener-bener fokus ke Al-Quran gitu. Jadi mataku tuh kayak yang pengen tahu gitu apa yang terjadi sama sosok yang mirip omku itu dan ponakanku yang semakin lama semakin kencang nangisnya. Nah, pas aku lihat omku yang udah berdiri di depan anaknya itu cuma diem. Jadi sosok yang kayak omku tuh cuma diem lama gitu. Terus gak lama, tiba-tiba sosok itu nyium ponakanku dong. Jadi kejadian itu kayak slow motion gitu loh. Nyium gitu, itu benar-benar kejadian yang bikin aku antara terharu, merinding, takut. Pokoknya gak ngerti deh, rasanya tuh kayak campur-campur gitu loh. Nah, saudara-saudaraku yang lain juga ngerasa hal yang sama kayaknya. Nah, terus abis gitu ruangan itu tuh jadi kayak penuh tangisan kita gitu. Ya gimana gak nangis coba, sosok yang udah meninggal terus tiba-tiba nyium anaknya, itu kan ya pasti yang gimana gitu kan. Nah, terus aku coba lanjutin baca Al-Qur'annya, dan beberapa saudaraku juga itu tuh yang kayak gak ngaruh gitu di sosok itu tuh tetap omku tuh yang masih nyium anaknya, kayak gak ada takut-takutnya sama sekali denger kita ngaji. Nah, sekitar 2 menit kali ya, abis nyium anaknya itu akhirnya dilepas lah ciumannya itu. Terus abis gitu tersenyum lebar banget. Terus gak lama sosok itu tuh kayak langsung mundur, perlahan mundur tanpa balik badan, jadi cuma jalan mundur terus gitu sampai ke rumput-rumput di mana omku tadi tuh muncul. Terus gak lama hilang. Aku tuh gak nerusin bacaan Al-Quranku. Aku ngikutin sampai keluar teras untuk memastikan sosok itu benar-benar hilang atau enggak. Mungkin karena aku waktu itu masih kecil, jadi gak ngerti gitu kalau ninggalin ngaji gitu aja itu sebenarnya gak baik gitu. Terus setelah sosok yang mirip omku itu hilang, akhirnya omku yang dari suami tante B itu keluar rumah nyari pertolongan. Teriak-teriak gitu, nyari bantuan ke tetangga sekitar. Ya, otomatis lah tetangga-tetangga juga yang ngedengar teriakan itu pada keluaran semua. Terus aku lihat ada satu orang pria tua gitu. Panggilannya sih katanya engkong. Jadi seengkong itu kata orang-orang sekitar bisa lihat sosok-sosok gaib dan yang biasa ngurus-ngurusin kalau ada yang kesurupan atau apa gitu. Nah, akhirnya singkong itu tuh nyamperin udah nyamperin kan ke rumah tanteku. Terus langsung kayak ngitari rumah tanteku gitu loh sambil komat-kamit. Kayaknya sih berdoa. Terus enggak lama si engkong minta ke omku kayaknya udah enggak kepake atau kalau orang Jawa istilahnya gombal gitu. Jadi engkong itu minta gombal. Nah, pas udah dapat gombal itu tuh langsung dibakar di samping rumah tanteku. Katanya sih buat ngusir setan gitu. Gak tau kenapa ya, waktu itu sih aku gak percaya yang begituan gitu. Karena kata guruku sih yang bisa ngusir setan tuh kayak ya doa-doa dari ayat Al-Quran. Kalau percaya yang kayak bakar gombal kayak gitu sih kayaknya sih termasuk perbuatan syirik. Nah, habis selesai ngebakar gombal itu, singkong bilang kalau itu jelmaan jin dari ayah si ponakanku itu. Jadi memang katanya kayak mau pamit gitu loh. Aku bingung sih, kalau disangkut pautin sama nalar sih kayak gak nyampe gitu loh. Masa iya anaknya mau diadopsi sama tanteku yang lain, terus karena omku ayah yang alias ayahnya itu ngerasa, terus tiba-tiba nyamperin pamit. Ya itu sih gak masuk di nalarku gitu. Ya wallah alam sih, namanya juga orang udah meninggal. Setahuku sih kalau udah meninggal gitu kan gak bisa hidup lagi. Yang jelas kejadian itu tuh gak bakal pernah bisa kulupa seumur hidupku. Dan soal kepercayaan sih, percaya enggaknya ada makhluk selain manusia, itu sih aku sebenarnya percaya gitu. Cuman aku tipe orang yang awal gelap gitu, yang agak cuek sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Oke, sekian dulu cerita pertama dari aku. Maaf kalau masih banyak gagapnya atau ceritanya kurang seram. Yang jelas kita sebenarnya gak perlu takut sih kalau emang bisa ngelihat makhluk gaib lah ya istilahnya. Itu ya mungkin kita coba berdoa aja. Lagian kan selama mereka gak ganggu, ya udah gitu, biarin aja. Apalagi kayak sosok yang mirip omku itu, kan niatnya baik, mau pamit ke anaknya buat nyium dan terus gitu balik lagi ngilang gitu. Jadi ya udah,